الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله: فصل. وكل واحد من الفعل والترك الاختيارين الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولذا يقال ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه أو شفى صدره وشفى قلبه. الدعوة شفي. قال: هي شفاء لداء لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. طيب. dan masing-masing dari al-fi'l wat-tark al-ikhtiyariyain, aksi perbuatan, dan tark atau meninggalkan satu perbuatan yang merupakan ikhtiyari, pilihan seseorang. Nah, ingat kemarin perbedaan antara sesuatu yang sifatnya wujudi dan adami. Nah, ini artinya dua hal yang satu tampak perbuatannya, aksi ada wujudnya dalam artian terlaksana. Kalau tark itu juga dalam bentuk dia menahan sesuatu. Kalau fi'il itu melakukan, kalau ini dia meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Yang sifatnya ikhtiyari, pilihan pelaku, itu sesungguhnya tidak lain dipentingkan oleh orang yang hidup, dikedepankan oleh orang yang hidup, karena di dalamnya ada perolehan manfaat yang dia berlezat-lezat mendapatkannya. Dia merasakan lezat dengan terwujudnya manfaat yang dia lakukan. Yang apakah itu melalui tindakan melakukan suatu pekerjaan atau dengan dia meninggalkan satu perbuatan. Au zawalil alam atau hilangnya kepedihan, rasa sakit. Alladhi yahsulu lahu syifa, yang dia mendapatkan, yang terwujud, ini terhasilkan kesembuhan untuknya, bizawalihi. Artinya dia mendapatkan kesembuhan dengan hilangnya alam tersebut, rasa sakit tersebut. Ini artinya perbuatan dan tindakan yang perbuatan yang berupa wujud pekerjaan atau dia meninggalkan satu perbuatan itu dipentingkan, dilebihkan oleh, diutamakan oleh orang yang hidup, karena di dalamnya ada zawalul alam, hilangnya kepedihan, rasa sakit, yang dia mendapatkan kesembuhan, kesehatan, kepuasan dengan hilangnya penyakit penyakit tersebut, rasa pedih, pedih tersebut. Oleh karena itulah dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu demi hilangnya penyakit penyakit tersebut. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan syufiya qadruhu atau syufiya qalbuhu. Sembuh dadanya atau sembuh sakit apa? Sembuh hatinya. Wa qala hiya syifa' lidai. Dia adalah obat bagi penyakitku. Seandainya aku beruntung mendapatkan dia. Walaysa minha syifa'ud da'i maghdur. Nah, wallahu a'lam maksudnya apa? Tapi yang jelas dari abab apa namanya? Bait yang pertama atau depan bait itu menunjukkan bahwa si dia itu adalah obat bagi bagi dia. Dan dia tidak mendapatkan apa namanya kesembuhan walaupun apa sesuatu yang bisa dikeluarkan untuk mengobati karena dia. Artinya wallahu a'lam, mungkin dia maksudkan orang mengatakan ini bahwa kalau diwujudkan dengan wanita, maka wanita itulah yang dianggap sebagai obat bagi penyakit penyakitnya. Tetapi dari dia itu sendiri tidak ada kesembuhan yang bisa dikeluarkan. Artinya dia dari apa tahu dia yang mungkin kalau dia yang sakit, wallahu a'lam maksudnya. Walaysa minha syifa'ud da'i maghdur. Qala wa hadha matlubun yu'siruhu al-'aqil. Wahada matlubun yusirhu al-aqil. Inilah tuntutan yang dipentingkan, yang dikedepankan oleh orang yang berakal. Maksudnya yang di atas tadi, fi'il dan tark yang sifatnya ikhtiyari, yang bisa mendatangkan manfaat atau hilangnya yakni mafsadat dengan dia melakukan keduanya. Inilah wahada matlubun yusirhu al-aqil bal haywan al-bahir. Bahkan juga yang diinginkan oleh binatang binatang ternak atau binatang. Walik walakin yaghlaqu fihi aktsarun nas ghalatan qabihan. Tapi banyak orang yang justru hampir mayoritas orang salah dalam masalah, salah paham dalam masalah ini. Ghalatan qabihan yang sangat parah. Fayaqsidu husulal ladzah bima yu'qibu alaihi a'zam al-alam. Hampir kebanyakan orang kan, artinya dia ingin maksudnya itu untuk mendapatkan keledakan, tetapi dia dengan dengan sesuatu yang memberikan akibat justru kepedihan yang lebih berat. Nanti dicontohkan oleh beliau, ada orang yang ingin mengurangi stres, tapi yang dilakukannya adalah penambah penyakit yang lebih berat. Entah itu dengan merokok, dengan musik. Tidak, dia hilang esensinya kalau kalau dalam orang medis apa, dalam mengobati itu bukan cuma meredakan gejala, tapi penyakitnya itu yang diobati, dihilangkan. Kalau mungkin panas, demam, itu kan baru mencari obat. Hilang panasnya, tapi penyakit aslinya masih itu. Nah ini mereka katanya, banyak orang, kita termasuk di dalamnya, yang ingin mendapat, maksud kita itu ingin mendapatkan keledakan, tetapi dengan hal-hal yang justru menimbulkan penyakit yang lebih berat, kepedihan yang lebih besar. Fayu'limu nafsahu min haitsu yadhun. Dia menyakiti dirinya dari arah yang dia kira annahu yuhasilu ladzata, bahwa dia sedang berupaya untuk menghasilkan kesenangannya, untuk memunculkan, mendapatkan kesenangan bagi dirinya. Wa yashfi qalbahu bima yuqibu alaihi ghayatal marad. Nah, dia berusaha untuk mengobati hatinya tapi dengan hal-hal yang itu mengakibatkan penyakit yang betul-betul luar biasa beratnya. Ghayatal marah, mengurangi stres katanya. yang lebih parahnya ini yang kita alhamdulillah makanya sering jadi jangan sampai yang itu teman-teman para pelab nah liburan itu karena mengurangi stres belajar apalagi karena mengurangi stres habis ngapal Quran ya. Nah, kalau kata dari di Nukil sering udah anak sebutkan di sini, kalau hati kita itu baik, kita tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas dengan Al-Quran. Cepat tuh, cepat puas. Hati-hati untuk para pelab. Ya, ya, memang dalam seni belajar itu juga sama seperti membangun rumah. Seperti orang membangun rumah tidak langsung jadi. Ada uang langsung berdiri rumah itu indah kan? Ada jedanya kan? Iya kan? Ditinggal dulu kan? Kan nggak langsung kan, Mas Mendi? Enggak kan? Nah, biarkan mungkin sehari atau dua hari, nah, baru lanjut lagi. Ada liburnya kan para tukang? Nggak boleh juga langsung. Nah, seperti itu juga belajar. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutnya, Al-Baghdadi menyebutkan di dalam Al-Faqih wal Mutafaqihnya. Belajar itu tidak langsung harus tahap. Ya. Nah. Dan jiwa kita manusia kadang datang semangatnya, kadang datang kendor semangatnya. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, "Faman fatratuhu ila sunnah faqad naja. Waman fatratuhu ila ghairi dzalik" fakat halak autamaqa. Siapa yang fatrahnya, kendornya, mundurnya semangat itu tadi kepada sunnah, dia selamat. Kalau selain itu, dia celaka. Nah, tinggal tergantung niatnya. Antum liburan pulang atau habis ujian. Ada kompensasi misalnya ada libur 3 hari atau kegiatan. Jangan merasa bahwa sekian atau sebulan dalam menjalankan program proyek ataupun apa namanya paket-paket yang diberikan itu antum merasa bosan, antum merasa jenuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah yaghfirukum. Jangan sampai ada itu di dalam hati. Ya. Itu menunjukkan apa? Motornya, sifatnya hati, hati kita. Kok dengan Al-Quran, kita dengan hafal Al-Quran kita bisa stres. Apalagi kalau misalnya belajar agama. Orang misalnya kadang-kadang orang sibuk di luar, orang itu kenapa gila? Karena belajar agama. Bukan belajar agama dia stres. Ya. Bukan karena belajar agama, karena hal yang lain. Agama itu apalagi Al-Quran. Hudan linnas syifa'un lima fi sudur. Ada sesuatu yang salah yang dia pelajari. Dan ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Ya. Nah, jadi, kalau penantu misalnya libur atau misalnya pulang ke rumah. Nah, senangnya itu liburan itu bukan karena udah capek artinya ini jenuh menghafal jenuh. Nah, semakanya anak kan berusaha untuk menghindarkan kalimat antum jenuh menghafal Quran. Ini memang pada ada kondisi-kondisi tertentu memang harus ada jeda memang untuk dia ini tak belajar itu. Jadi mungkin sudah dan nggak bisa nyambung mau hafal mau alihkan ke yang lain. Yang itu masih dalam lingkup koridor sunnah. Faman kana fatratu faman fatratu ila sunnah faqad najah. Ya. Baik. Piknik, jalan-jalan. Nah, itu juga. Ya, itu juga yang harus menjaga itu perhatikan juga. Nah, yang juga harus dipertimbangkan masalahnya. Qulubud du'afa asyubuhat at-tafah. Nah. Ya. Kemudian juga apalagi kalau misalnya apa namanya? Jangankan mereka yang masih muda ini kita yang sudah tua pun kadang-kadang juga habis itu dari misalnya jalan-jalan atau piknik juga hati itu juga sudah ada keruhnya sedikit. Nah, disunahkan kemudian apa buktinya? Disuruh cepat-cepat pulang lah Rasulullah. Safar itu kan. Dan ya, disunahkan lagi oleh Rasulullah dengan yang punya istri. Itu untuk menghilangkan. Nah, mereka ABG. Ya. Wah, kaku kali ya. Nah. Itu memang itu pelan-pelan memang perlu dicobakan. Perlu dicobakan. Tapi jadi sebagaimana memang dikatakan oleh Rasulullah, la ya'tiyana nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Zaman kita dulu mungkin itu semangat untuk betul-betul hafal Quran dalam waktu. Nah, tiba di generasi kita mungkin dah mulai. Kalau dahulu mereka kitab yang segini ini separuh atau sepertiganya itu mereka hafal. Seperti misalnya apa? Zadul Mustaqni' matannya. Matan Zadul Mustaqni' itu ada sekitar mungkin ke ini itu dihafal oleh mereka. Nah, mereka para ulama yang mutaakhirin membuat manzumah-manzumah itu karena atau membuat apa namanya ringkasan-ringkasan itu karena himmah untuk menghafal itu sudah mulai berkurang diakui oleh mereka. Nah, kita yang datang belakang ini kan berarti betapa jeleknya kita dibandingkan dengan mereka, kurangnya kesungguhan kita, kurangnya antusias kita. Paling dekat lah misalnya kalau kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, yang di kalau kita dengar apa sebagian asatid menyebutkan beliau kalau mengajar enggak pernah bawa kitab. Semua dari bukan dia betul hafal luar biasa banyak. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, itu juga menyatakan ya, di ketika dalam sebagian apa muhadharah beliau ditanya tentang yang kan pernah sampaikan itu keluar semua dalam keadaan ini kalau enggak di stop oleh waktu mungkin. Nah, bait-bait yang itu termasuk hal yang sulit. Nah ini kadang-kadang mungkin kita sudah muncul karena kita merasa kita orang ajam dan pelajaran-pelajaran kita dengan bahasa Arab kita sudah muncul merasa minder juga enggak mungkin kita menghafal. Siapa bilang? Muhaddis dunia Jabalul Khaffat ajam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Kutubu Sittah, Imam A'immatud Dunya, orang ajam. Kenapa kita harus minder? Bukan karena enggak mau, bukan karena enggak bisa, tapi karena memang enggak mau. Sebenarnya anak percaya di sebagian ikhwah punya lima sebetulnya. Mereka yang punya anak. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Perlu dicok apa? Ya, banyak ada yang berusaha untuk intinya mencoba yang demikian itu bukan mustahil ya. Nah, kalau kita di lembaga ya mau tidak mau karena satu dan lain hal memang harus pelajaran-pelajaran yang lain juga. Malah kulihal itu memang namanya kita juga perlu pembenahan, maka mudah-mudahan Allah berikan taufik dan ini tinggal kembali kepada para santrinya ya. Para ustaznya sudah berusaha untuk memilihkan yang terbaik ya, bagi berbagai cara, diskusi sana sini, tanya sana sini. Tinggal para tulab dan ini juga didukung mestinya juga oleh orang tuanya ya, para wali santri juga memberikan semangat. Baik, ala kulihat. Qala rahimahullah, wa hadha sya'nu man qasara nazaruhu 'ala al-'ajil. Ini semua adalah keadaan orang-orang yang pendek cara pandangnya terhadap perkara yang ajil. Fa'aqalun nas zaid wa lam yulahid al-awaqib. Tidak melihat akibat-akibat atau yang dibalik perkara tersebut. Wa hasnatul aqil, keistimewaan akal itu adalah kemampuannya an-nazar fil awaqib. Itu baru dia akal. Dia mengikat pemiliknya supaya tidak jinan. Fa'aqalun nasi man athara lizzatahu wa rahatahu al-ajilah al-da'imah ala al-ajilah al-manqusah al-zailah. Orang yang paling berakal adalah orang yang mengutamakan kelezatannya, mendahulukan dia untuk merasakan lezatnya dan rahah yang ajilah, yang nanti, yang abadi, daripada yang ajilah yang serba kurang, dan zailah yang pasti pasti lenyap. Nah, tinggal ini lagi. Silakan pilih kemana kita ya. Nah, wa asfahul khalqi, orang yang paling safih, man ba'a na'imal abad. Kita bayangkan bayangan kita hal-hal yang seperti ini untuk dalam urusan kafir dan muslim itu saja, termasuk di dalamnya dan perkara-perkara yang yang sifatnya itu juga dalam kamaliyah kesempurnaan seperti ini juga kita bawakan untuk melecut diri kita itu. Orang yang paling dangkal akalnya, yang paling safih adalah orang yang menjual kenikmatan abadi, wa thibal hayati ad-daimah wal lizzat al-mudhma allati la tanghisa fiha wa la naqsa bi wajhin ma bi lizzatin munaqqasatin mashubatin bil alam wal makhawif wa hiya syari'atul zawal wa syikatul inqidah. Orang yang paling kurang, yang paling dangkal, paling pendek akalnya adalah orang yang menjual kenikmatan abadi dan kebahagiaan hidup yang abadi serta kelezatan yang sangat agung yang tidak ada kekeruhan, tidak ada cacat padanya, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Dia jual untuk mendapatkan kelezatan yang munafasah, kelezatan yang ada kekeruhannya, yang artinya seperti kalau apa namanya, kalau makan itu ada nyeket di dia, ada nyangkut di sini karena yang masyubatin bil alam, yang bercampur dengan penyakit, kepedihan dan hal-hal yang menakutkan. Wa hiya syari'atul zawal wa syikatul inqidah. Dia sangat cepat hilangnya dan syikatul inqidah, dan hampir-hampir pasti punah. Yaitu dunia. Hal-hal yang seperti ini ya memang secara apa disebutkan, memang orang yang paling dangkal akalnya adalah orang-orang kafir, karena mereka lebih senang memilih sesuatu yang cepat, pendek, yang penting mereka bisa terpuaskan. Mereka jual agamanya, mereka jual imannya untuk mendapatkan kesenangan yang singkat. Nah, tentu orang-orang yang beriman tidak sampai demikian, tidak akan demikian. Qala ba'dhu ulama, fakkartu fima yas'a fihi al-uqala. Saya pernah memikirkan tentang hal-hal yang para orang-orang berakal itu, kita manusia masuk dalamnya semua, karena memang ingin menyebutkan secara umum nanti beliau pilih. Fima yas'afihil uqala. Apa yang dicari oleh orang yang berakal, oleh manusia. Fara'aitu sa'yahum kullahu fi matlubin wahid. Saya lihat upaya mereka itu semua mencari satu perkara. Wa in ikhtalafati turuquhum fi tafsilihi, walaupun berbeda-beda caranya. Tujuan mereka satu. Wa ra'aituhum jami'ahum innama yas'una fi daf'il hammi wal ghammi anfusihim. Semua orang siapapun dia berusaha untuk menghilangkan kegelisahan, keresahan dari jiwa mereka. Betul? Kita masuk di dalamnya. Hah? Kita masuk di dalamnya. Fahada bil akli wasyurb. Ada yang mengupayakan hilangnya kesedihan dan kegelisahan itu dengan makan dan minum. Wahada bil tijarah wal kasab. Ini dengan berdagang, dengan usaha. Apa saja usaha itu? Terserah. Yang ngetik, yang ini, yang nulis, yang nyangkul, yang ngadon semen, yang jahit, yang ngelah, yang ngajar. Ya. Wa hada bin nikah, yang ini dengan nikah. Nah, punya budak banyak, punya tawanan banyak, punya istri banyak. Wa hada bi sima'il ghina. Ada yang dengan mendengarkan musik. Wal aswat mutribah. Wal aswatil mutribah. Dan suara-suara yang berirama. Nyanyian. Ya, nyanyian dan musik maksudnya. Wa hada billahi wal la'ab. Nah, ini mencari berupaya untuk menghilangkan. Nah, kalau kita katakan hamwal gham ini stres kan loh. Ya. Nah, stres, menghilangkan stres, depresi itu dengan ada yang menghilangkan. Pertama sih dalamnya kejenuhan, kebosanan, kan juga mungkin jengkel itu. Nah, enggak tenang. Nah, itu dengan lahun dan la'ab. Kesia-siaan dan permainan. Fakultu. Lalu dia berkata. Hadal matlub, matlubul muqala. Ini semua yang dicari oleh orang yang berakal. Kita manusia. Walakin at-turuq kulluha ghairu musilatin ilaihi. Tetapi ternyata semua jalan itu, semua upaya yang mereka lakukan itu, beragam cara itu tidak mengantarkan kepada yang ingin mereka capai. Apa tadi? Hilangkan stres. Daf'ul ham wal gham. Bal la'alla aktsaraha innama yuwassilu ila dhibdi. Bahkan mungkin mayoritasnya justru kembali apa? Nah, justru sampai kepada lawannya. Nah, inginnya menghilangkan stres, tapi yang didapat justru penyakit. Walam ara fi jami'i hadhihi turuq tariqan musilatan. Tidak saya lihat di dalam semua jalan-jalan tersebut satu jalan yang mengantarkan kecuali illa al-iqbal 'ala Allah wa mu'amalatahu wahdah, kecuali datang kepada Allah dan bermuamalah dengan Allah satu-satunya. Wa ithara mardatihi 'ala kulli syai', dan mendahulukan ridha Allah dari segala sesuatu. Stres, pusing, gelisah, resah, bosan sudah, jenuh sudah. Larinya kita. Rihlah. Iya kan? Kalian punya uang, punya acara, punya rihlah. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan. Rihlatu ummati al-jihad. Rihlatu ummati al-jihad. Jihad bismillah. Itu rihlahnya umat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekedar rihlah. Dari rihlahnya Rasulullah SAW, jihad fisabilillah kita dapatkan. Rasulullah bukan cara piknik. Rasulullah sampai lomba lari dengan Aisyah itu bukan dalam acara piknik. Bukan acara rihlah, tapi dari pulang jihad. suruh para sahabat. Nah, disitulah peristiwa terjadinya juga setelah itu hadithul ifk. Yang Bunda Aisyah dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelum itu juga. Nah, kisah-kisah seperti itu. Nah, itu bukan Rasulullah rehlah. Satu perjalanan safar beliau. Baik. Qala fa inna salika hadhihi hadha at-tariq in fatahu hadhuhu min ad-dunya faqad dhafira bil hadd al-an alladhi la fawta ma'ahu fa inna salika hadhihi at-tariq, orang yang menempuh jalan ini walaupun dia kehilangan bagiannya dari dunia, tapi dia beruntung mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi yang tidak akan mungkin ada kehilangan lagi bersamanya. Wa in hasala lil 'abdi hasalun hasala lahu kullu syai'. Kalau betul dia dapatkan itu, maka berarti dia telah mendapatkan segala sesuatunya. Apa yang ingin dia dapatkan itu dia. Apa yang ingin dia peroleh? Nah, yang ingin dia cari dia dapatkan semuanya, bahkan ditambah. Nah, bukan hanya stresnya hilang, jenuhnya hilang. Nah, kedudukannya pun juga di sisi Allah juga menjadi semakin baik. Wa in fatahu fatahu kullu syai. Kalau dia kehilangan itu, tidak iqbal ala Allah, dia tidak dapatkan iqbal ala Allah, dan dia akan kehilangan yang ingin dicari. Stresnya tadi tidak akan hilang. Gelisahnya tadi tidak akan hilang. Dan jadi wajar kalau kita pun juga, kita sendiri pun juga seperti itu. Nah, hafalan kita pun juga kacau, pelajaran kita juga kacau. Nah, pekerjaan kita juga. Ini artinya orang itu, mereka yang seperti tadi, hilangkan stres, hilangkan gundahnya, hilangkan gelisahnya, bukan kepada Allah, tapi qala rahimahullah wa in dhafira bi hadhihi min ad-dunya nalahu ala ahna'il wujuh. Kalau misalnya pun dia memperoleh bagiannya dari dunia, dia mendapatkannya dalam keadaan yang paling baiknya, paling bagusnya, dengan cara yang paling enak, mudah. Falaysa lil 'abdi anfa' min hadhihi at-tariq wala awsal minha ila ladzatihi bi wa bahjatihi wa sa'adatihi wa billahi taufik. Dan tidak ada sebagai seorang hamba itu yang paling bermanfaat dibandingkan jalan ini, dan tidak ada yang bisa yang paling mengantarkan bagi dia kepada kelezatannya, keindahannya, dan kebahagiaannya kecuali dengan dia menghadap kepada Allah, datang kepada Allah. Wa billahi taufik. Dan hanya Allah memang yang berikan taufik. Kita sudah paham. Cuma memang tidak bisa kita lakukan karena memang tidak ada taufik dari Allah untuk kita tergerak melakukannya. Karena lalu disebutkan oleh beliau rahimahullah di kitabnya yang lain, terhalangnya orang itu dari taufik karena ada 6 hal diantaranya disebutkan oleh beliau. Dunia lari dari dia, dia mengejarnya. Akhirat datang kepada dia, dia berpaling dari akhirat. Itu salah satu diantaranya. Dia bergaul dengan ahli ilmu, tapi dia tidak bisa meniru dan meneladani akhlaknya. Nah, itu juga diantara sebab taufik. Dalam nah, yang aneh-aneh itu perkataan Syafiq bin Ibrahim dinukil oleh beliau dalam Al-Qawaid. Ada 6. 3 yang aneh-aneh. Nah, sadaqa rahimahullah ya. Memang karena itu adalah taufik dari Allah. Kita sebenarnya yang seperti ini sudah lama kita paham. Kenapa kita kurang mampu ya? Bukan, kita semua mungkin kok tidak sampai yang seperti ini. Selalu juga kita berusaha untuk mencari cara yang lain. Ya, mungkin yang punya anak main-main dengan anaknya itu hilangkan. Yang punya teman misalnya ya, ziarah ke temannya. Ya. Nah. Qala rahimahullah wal mahbubu kisman masalah baru. Mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi. Mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi. Sesuatu yang dicintai itu ada dua. Yang li nafsihi karena dianya, esensinya bendanya itu atau sifatnya itu, atau mahbubun li ghairihi itu sesuatu yang lain. Kenapa dia dicintai? Kenapa dia dicintai untuk sesuatu yang lain? Paham ini? Nah, kenapa Anda senang puasa? Antum yang rajin puasa, kenapa senang puasa? Kan tidak hanya karena puasanya itu kan? Padahal kan kalau misalnya dengan jiwa kita kan nggak enak, mau enak-enak makan kok. Tapi kenapa kita lakukan untuk sesuatu yang lain? Nah, itu mahbub li ghairihi namanya. Wal mahbub li ghairihi la budda an yantahiya ila al mahbub li nafsi. Dan sesuatu yang dicintai karena sesuatu yang lain itu mesti akan berujung kepada al mahbub li nafsi. Yani berujung kepada sesuatu yang dicintai karena dianya. Daf'an litasalsul al-muhal, untuk menolak tasalsul lingkaran setan. Nah, yang tidak artinya tidak pernah berhenti. Artinya kamu dari mana asalnya? Dari abi, dari umi. Abi dan umi dari mana? Nah, kan ini kan terus kalau ditanya, itu kan enggak berhenti. Itu tasalsul, nah, maksudnya itu untuk memutus lingkaran setan. Wa kullu ma siwal mahbubil haqq fa huwa mahbubun li ghairi. Segala sesuatu yang selain al-mahbubul haqq, sesuatu yang dicintai dengan haqq, fa huwa mahbubun li ghairi. Itu termasuk dalam mahbubun li ghairihi. La li syai'in yuhabbu li nafsihi illa Allah wahdah. Tidak ada sesuatu pun yang dicintai dinasti kecuali hanya Allah satu-satunya. Nah, ya. Nah, itu juga kan tadi Anda sampaikan tentang puasa. Puasa itu kan bukan hanya artinya kenapa kita lakukan, padahal kita enaknya makan. Ya. Bukan hanya karena puasanya itu, saumnya itu, tapi juga karena sesuatu yang lain. Nah, di sini tidak ada sesuatu pun yang dicintai linafsihi karena dianya kecuali hanya Allah. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu fa inna ma mahabbatuhu tab'un li mahabbati rabbi ta'ala. Dan segala sesuatu yang dicintai itu tidak lain ma cinta kepadanya itu mengikuti cinta kepada Allah. Ka mahabbati malaikatihi wa anbiya'ihi wa awliya'ihi. Cinta kepada para malaikat, cinta kepada para wali. Fa innaha tab'un li mahabbatihi subhanahu. Nah, cinta kepada ini semua mengikuti artinya karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min lawazimi mahabbati, bahkan merupakan keharusan. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka kamu harus mencintai pula para malaikat. Fa inna mahabbatal mahbub tujibu mahabbata ma yuhibbu. Karena mencintai mahbub itu mengharuskan cinta kepada apa yang dia cintai. Wa hadha mawdhi'un yajibul i'tina'u bihi. Masalah ini, topik ini wajib untuk diperhatikan. Fa innahu mahallu furqan bainal mahabbati an-nafi'ah li ghairihi wallati la tanfa bal qad tadur. Nah, karena ini adalah tempat medan perbedaan atau yang memisahkan antara cinta yang bermanfaat karena sesuatu yang lain dan cinta yang bermanfaat dengan cinta yang tidak bermanfaat, bahkan cinta yang merugikan. Fa'lam annahu la yuhabbu li dhatihi illa man kana kamaluhu min lawazimi dhatihi. Maka ketahuilah bahwasanya tidak dicintai, bahwa Allah tidak dicintai karena zat, bahwa sesuatu itu tidak dicintai zatnya kecuali nah yang jika kesempurnaannya itu merupakan kelaziman dari zatnya. Dan Allah nah zatnya maha sempurna. Wa ilahiyyatuhu wa rububiyyatuhu wa ghinahu min lawazimi dzatihi. Dan uluhiyahnya, rububiyahnya merupakan kelaziman dari zatnya yang maha sempurna. Berarti uluhiyahnya adalah uluhiyah yang maha sempurna yang mutlak. Demikian pula rububiyahnya. Wa ma siwahu fa innama yubghadu wa yukrahu li munafatihi mahabbahu mahabbihi wa mudadatihi laha. Dan segala sesuatu selain dia dibenci, tidak disukai karena limunafatihi, karena dia menghilangkan, menafikan rasa cinta kepada Allah dan menjadi lawan bagi cinta kepada Allah. Wa bughdhuhu wa karahatuhu bihasbi quwwati hadhihi munafa. Kebencian kepada sesuatu dan ketidaksenangan kepada sesuatu itu tergantung kepada kekuatan munafa ini dan dha'fiha. Berapa tingkat kekuatan enam sesuatu itu menghilangkan rasa cinta kepada Allah. Semakin besar, semakin besar pula kebencian kepadanya. Nah, famakana asyadda munafa limahabihi kana asyaddu karaha minal a'yan wal awsaf wal af'al wal iradat wa ghairiha. Nah, apa saja yang sangat besar kekuatannya untuk menafikan rasa cinta kepada Allah, kana asyaddu karahatan, maka itu juga merupakan sesuatu yang paling tidak disukai. Itu merupakan sesuatu yang paling tidak disukai, paling dibenci, yang paling keras, yang paling besar membuat hilangnya rasa cinta kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang paling dibenci seharusnya, baik itu a'yan, benda atau orang, atau sesuatu yang wujud, ataupun sifat, perbuatan, ataupun keinginan, dan yang lainnya. Nah, bisa terpahami. Apa saja keinginan-keinginan yang mampu membuat orang itu jauh dari cinta pada Allah, pangkas, buang sejauh-jauhnya. Itu maksudnya. Semakin ada keinginan, misalnya perbuatan-perbuatan yang membuat dia jauh dari mencintai Allah, buang sejauh-jauhnya. Baik. Ini apa? Nah, doa yang makmur juga dari salaf kita. Anak lupa apakah itu dari Rasulullah SAW apakah dari sahabat. Nah, ini sudah sering juga dan kalau kita dengar apa doa-doa kunut pun sering lagi dengar Allahumma rizukni atau Allahumma rizukna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man wa hubba al-amalil ladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berilah kami rezeki mencintaimu. Atau Allahumma inna nas'aluka hubbak, rasa cinta kepadamu, dan mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan kami untuk mencintaimu. Yang anda tahu itu sahih memang. Nah, kalau yang anda tahu sahih apa hasan ya? Bila anda lupa dari sahabat dari mauquf atau dari Rasulullah juga. Ya, banyak hal kita dengan kelemahan kita manusia dan setan yang selalu berusaha untuk menjegal jalan kita, itu berusaha untuk supaya kita tidak sampai kepada apa, mencintai Allah. Dan memang seperti yang dikatakan oleh para ulama kita juga, beliau juga menyebutkan cinta kita kepada Allah itu diapit oleh dua cinta Allah. Makanya kita minta kepada Allah, cinta kepada Allah. Kita enggak bisa menafik kita cinta kepada Allah. Nanti kita minta. Nah, cinta itu diapit pertama kali oleh cinta Allah kepada hambanya. Cinta Allah kepada hambanya. Ketika hamba itu sudah mendapatkan cinta, dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya rasa cinta kepada Allah, dia mengamalkan cinta tersebut, menjalankan cinta tersebut, membuktikan cinta tersebut dengan tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan tumbuh cintanya kepada Allah. Cinta yang kedua dari Allah, Allah menerima cinta hamba. Allah menerima cinta hamba. Nah ini. Nah, jadi enggak bisa kita mengatakan nah, tapi kita berusaha memang meminta dan kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang berusaha untuk mencintai Allah. dengan menjalankan. Dan karena seperti yang sudah lewat, innal muhibba li ummah bimahbubihi muti', atau innal muhibba li mayhab muti'. Orang yang mencinta kepada sesuatu yang dia cinta itu pasti dia taat. Jadi orang yang taat kepada muhabnya yang dia cintai. Nah, ya, sebagaimana kita mungkin kalau misalnya sebagai anak dengan orang tua, kan kita ketika mencintai orang tua sangat ingin menghargai mereka, menghormati mereka, menyenangkan mereka, memuliakan mereka, kan gitu. Berusaha berbuat sesuatu yang membuat dia ridha. Allah min babi aula. Allah min babi aula. Nah. Ya, tinggal kita menilai. Ini obat apa namanya? Nah, ya memang tadi wabillahi taufik. Taufik itu di tangan Allah. Ala fa hadha mizanu adil, mizanun adil. Yuzanu bihi muwafaqatur rabbi wa mukhalafatu. Nah, disinilah timbangan yang adil, yang lurus, yang dengan itu kita menilai kecocokan kita dengan Allah ataukah menyelisihi Allah. Jujur enggak kita mencintai Allah? Allah kan juga menantang kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Berapa kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa mu'alatuhu wa mu'adatuhu, dan bagaimana loyal dan bencinya, walak dan baraknya, sesuai tidak dengan Allah. Fa idza ra'aina syakhsan yuhibbu ma yakrahuhu Ar-Rabbu Ta'ala. Kalau kita misalnya lihat seseorang, lihat diri kita lah, gak usah orang lain, mencintai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dan itu banyak. Semua yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, untuk baca lagi yang ikut tafsir mukaddimah tafsir Sa'di. Ya, dapatkan kalau dapat terjemahannya alhamdulillah. Nah, mukaddimahnya ya, di situ disebutkan oleh beliau apa yang di yakni perkara-perkara yang diharamkan itu, bagaimana Allah mengharamkannya, melarangnya. Nah, ketika kita melihat diri kita mencintai apa yang tidak disukai oleh Allah, wa yakrahu ma yuhibbu, dan benci kepada apa yang disukai oleh Allah, alimna, maka kita tahu anna fihi min mu'adatihi bihasabi dzalik, berarti kita ada penantangan kepada Allah, permusuhan kepada Allah. Ya, nah, ayo ya. Nah, kita ingin memperbaiki diri sendiri. Ini bagaimana kita dengan Allah, berapa banyak larangan yang kita langgar, berapa banyak perintah. Dan semua perintah Allah pasti itu baik. Paling tidaknya, nah, dominan baiknya. Kalau larangan, pasti itu maksadah murni. Dilarang kita darinya. Atau lebih besar maksadahnya daripada. Nah, ya. Seberapa kita mengikutinya. Makanya diingatkan oleh, ketika kita membaca Al-Quran, seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ketika kamu dapati ya ayyuhalladzina amanu asghi sam'ak la'allal khaira yu'maru bih wasyarr au syarra yunha an. Ya, ketika kamu kita dapatkan bacaan ya ayyuhalladzina amanu, betul-betul curahkan pendengaran, perhatian, mungkin ada kebaikan yang kita diperintahkan di situ, atau kejelekan yang dilarang di dalamnya. Nah, seorang yang mukmin dia akan tidak akan melewati itu saja. Walaupun mungkin dia yang kita hafal ayat-ayat pendek. Nah, tetapi tujukan kepada Allah. Wa idza ra'aina syakhsan yuhibbu ma yuhibbu rabbu. Ketika kita melihat diri kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, wa yakrahu ma yakrahuhu, membenci apa yang tidak disukai oleh Allah, wa kullama kana syai'a habba ilaihi, ya ahabba ila rabbi kana ahabba ilaihi wa athara 'indah wa athara indah wa kullama kana abghada ila rabbi kana abghada ilaihi wa ab'ada min alimna anna fihi min walati rabbi bihasabi dzalik. Kalau kita melihat diri kita, nah, menyukai apa yang disukai oleh Allah, semua perintah, walaupun itu dalam bukan dalam bentuk amar, semua larangan walaupun dalam bentuk nahyun, ya Allah mengatakan walayam wama yang bagi dalik, atau Allah mengatakan ya ini artinya makana lil mu'minin kada wa kada, itu menunjukkan apa? Itu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kalau yang diperintah bisa jadi Allah sebutkan, nah Allah mencintainya, Allah menghasung, Allah memerintahkan, Allah memuji. Nah itu berarti dicintai oleh Allah. Nah ketika segala sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, maka perkara itu lebih pula dicintai oleh hamba tersebut dan lebih didahulukannya. Dan ketika segala sesuatu itu lebih sangat dibenci oleh Allah, maka itu pun menjadi sesuatu yang paling dibenci oleh hamba tersebut. Maka kita ketahui kalau itu ada terjadi pada diri seseorang, maka menunjukkan apa? Ada mualah, ada sikap loyalnya kepada Allah sesuai dengan keadaan. Nah ini tadi fatamassak bihadzal ashl, pegang prinsip dasar ini, ghaya tatamassuk, dengan sungguh-sungguh fi nafsika wa fi ghairika, pada dirimu dan juga terhadap yang lain. Artinya dahulukan kita. Beliau mengingatkan ini fi nafsik, nah diri kita gitu. Ibda bi nafsik, coba terapkan, dahulukan kepada diri kita. Nah hal-hal yang ya memang kita harus mau tidak mau harus jujur memang melihat bahwa selama ini kita dengan Al-Quran yang kita ada di tangan kita betapa banyak sudah yang kita langgar. Nah, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan ingat Allah melarang kita dari hal-hal yang pasti jelek. Allah merintahkan kepada kita pasti hal-hal yang paling baik. Nah, walaupun jiwa kita tidak suka, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak kamu sukai. Kur, itu tidak kamu suka. Sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu tersebut, padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sesuatu, padahal itu jelek bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Nah, tinggal kita ikuti seberapa. Artinya kita lihat perintah, kita lihat larangan. Walaupun jiwa tidak suka, maksalah. Nanti untuk menunjukkan bahwa kita memang berniat punya azam, memang ingin, ya, mendapatkan cinta Allah. Bukan kita pengakuan kita yang paling kita, yang paling hebat itu adalah bagaimana Allah mencintai seseorang. Nah, kalau kita pengakuan kita cinta dari orang yang digambarkan oleh beliau, cinta dari yang rendah, ya, sesuatu yang orang miskin cinta kepada orang kaya itu wajar. Cinta orang miskin, orang yang lemah, tidak mampu kepada orang yang kaya, berduit, kemudian orang yang apa namanya kuat, punya jabatan, kedudukan segala macam, itu wajar. Wajar. Karena dia apa? Punya harapan, tendensi kan? Rasa cinta itu ada ini keinginan. Nah, entah ada pertolongan dia, entah karena kebaikan dia. Tapi kalau orang kaya yang cinta kepada orang miskin, dia bantu, padahal dia enggak mengharapkan apa-apa. Itu yang hebat. Nah, min babi aula. Kita mengaku cinta kepada Allah, Allah enggak butuh kita. Hatta dengan ketaatan kita seperti apapun, Allah enggak menambah kekayaan dan kemuliaan Allah. Tapi ketika Allah mencintai hambanya yang serba lemah, serba kurang, serba penuh dengan cacatnya ini, nah, kelemahan dia, nah, suka tergesa-gesa, khuliqal insanu min ajal, khuliqal insanu dha'ifa, dhaluman jahula. Tapi dicintai oleh Allah, kan luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ini yang diambisi para sahabat. Belum pernah aku enggak ingin berambisi sebagai pemimpin kecuali hari itu, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka pegang ini untuk dirimu dan yang lainnya. Fal wilayatu ibaratun an muwafaqatil walil hamid fi mahabbihi wa masafihi. Yang namanya wala, cinta, loyalitas, itu adalah ungkapan kesesuaian, nah, menyesuaikan diri dengan wali yang maha terpuji dalam hal apa? Nah, cinta dan kemarahannya. Laisa dikasrati tawf wala salah wala tamazzuh wala riyadhah. Bukan karena banyaknya puasa, banyaknya salat, tamazzuh, yang mungkin pakaian yang rusuh, wala riyadhah ataupun latihan-latihan. Tidak. Nah, kalau banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak sholatnya, banyak jadi nampak agungnya, tapi nah, menyelisihi Allah dalam hal ketenangan, amaliyahnya, akhlaknya, segala macam, manhajnya, percuma kan? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, tinggal ini kita nilai diri kita sendiri masing-masing. Nah, ini pelajaran kedokteran yang hakiki ini tidak penting untuk kita untuk menyelamatkan diri. Ya. Dan banyak kalau mau lihat lagi bagaimana apa namanya untuk lebih mengerikan lagi membuat kita hati-hati, lihat sifat-sifat orang-orang kafir di dalam Al-Quran, apapun antum dapatkan dari keterangan para ulama, ya majalah kita banyak menjelaskan tentang kejelekan itu, tentang sifat-sifat munafikin. Kemudian di dalam lebih-lebih dalam surat At-Taubah, ciri-ciri mereka disebutkan oleh Allah, yang salah satu watak mereka itu adalah beratnya bencinya mereka kepada syariat Islam. Dalam surat Muhammad juga ya Allah serangkan tentang watak orang-orang munafik itu, mereka benci dengan hal-hal yang datang dari Allah, yang diridhai oleh Allah. Nah, jangan kita seperti mereka juga. Nah, tinggal masing-masing tahu perasaan, yakni keadaan batinnya masing-masing. Nah, kalau itu ada, segera kita bertobat kepada Allah.